aku merasakan ada benih cinta di hatiku. Adakah jalan kasih tersampaikan sementara di kau pilih orang? Alunan nada, nada cinta menelusuri jiwa. Mungkinkah kisah kasih kita abadi hidup selamanya? Adalah bos, terima kasih. Makasih. Goyang dua jari. Terlarang haruslah cuma berharap. sementara.